Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat majlis ilmu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita satu berita gembira sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, dan saling mengajarkan akan makna dan kandungannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin, dan akan mencurahkan rahmat kepada mereka, dicurahkan kasih sayang Allah, dan para malaikat meliputi mereka, serta mereka disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jadi ini adalah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan saat ini termasuk ke dalam majelis-majelis yang dimuliakan tersebut. Baik, insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membahas dan mempelajari kembali demi saling mengingat atau saling mengingatkan akan pentingnya ibadah yang sangat agung ini, yaitu ibadah solat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita bahwa solat itu merupakan ibadah yang sangat agung dan bukan saja harus diamalkan tetapi juga harus diperhatikan bagaimana cara mengamalkannya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Kata Imam Nukathir rahimahullah, orang yang lalai dari solatnya itu mencakup tiga makna. Yang pertama, suka menunda-nunda waktu sholat. Maka ini sudah termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya. Tidak sholat tepat waktu ketika azan sudah dikumandangkan. Yang kedua, kata beliau, adalah orang yang tidak melakukan sholat sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun atau tata cara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Artinya kita harus berusaha sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka kita termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam ayat yang mulia ini, فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW pun telah berpesan, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat. Ini pesan beliau SAW. Sebagaimana juga telah kita pahami, ibadah itu dipersyaratkan padanya dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat ibadah yang telah Allah tetapkan. Bukan hanya niat yang benar, tapi juga harus dengan cara yang benar, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Imam Nukathir rahimahullah, termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah orang-orang yang tidak khusyuk di dalam sholat. Tidak berusaha untuk mentadabburi makna dan kandungan bacaan sholatnya. Jadi dia sholat antara lisan dan hatinya itu berbeda. Lisannya berkata lain, hatinya berkata lain. Iya. Maka ini termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dan jemaah sekalian, dari sini dapat kita pahami, orang yang Allah ancam ini masih melakukan sholat, tapi sholatnya tidak benar. Maka kalau begitu, bagaimana lagi yang tidak sholat sama sekali? Kalau yang tidak sholat sama sekali, ini sampai pada tingkatan kekufuran yang bisa menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Dalam hadis riwayat Muslim, batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Dan dikatakan oleh tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan dapat menyebabkan kekafiran kecuali salat. Sampai-sampai sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ditikam dan beliau menjelang wafatnya dalam keadaan sakit, sakit parah, luka beliau itu terus mengalirkan darah, tidak berhenti-berhenti. Ya. Dan apabila beliau minum, darah atau air minuman itu akan keluar dari lukanya, jadi gak sampai lagi ke lambung beliau. Ya. Dan beliau sering pingsan karena beratnya luka yang beliau derita ketika itu. Tapi jemaah sekalian, dalam kondisi pingsan seperti itu, kalau ada yang mengingatkan sholat, beliau akan segera bangun. Dan beliau berkata, "La hadza fil Islam man adha'a shalah." Tidak ada tempat di dalam Islam bagi siapa yang menyanyiakan sholat. Jadi Umar radhiyallahu anhu dalam kondisi pingsan, tapi kalau beliau mendengarkan orang menyerukan sholat, maka beliau akan segera terbangun. Nah, subhanallah, betapa para sahabat itu mengagungkan perkara sholat. Maka demikian pula seharusnya kita senantiasa mengagungkan kewajiban yang mulia ini. Ini adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat, dan termasuk penentu keimanan dan kekufuran seseorang. Jadi benar-benar harus kita perhatikan, bukan sekedar memperhatikan untuk melaksanakannya, tetapi juga bagaimana cara mengamalkannya. Oleh karena itu, para ulama kita telah berusaha mengumpulkan hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang menyebutkan secara detail bagaimana tuntunan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membantu kita. Karena kalau kita baca sendiri dari kitab-kitab yang besar, dari Kutubus Sittah misalkan, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, itu membutuhkan waktu yang luar biasa panjang untuk mempelajarinya satu persatu. Iya. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada sebagian ulama kita untuk mengumpulkan, yang mampu mereka kumpulkan, seluruh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang salat. Di antara buku yang terbaik adalah buku yang berjudul Sifatu Salatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Tata cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya. Jadi memang kalau kita baca buku itu, subhanallah, persis seperti kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Buku itu adalah karya ulama besar ahli hadis abad ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ini salah satu buku yang sangat berharga di masa ini tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kumpulkan dari takbir sampai salam, sampai seakan-akan kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, dan juga mendengarkan bacaan-bacaan yang beliau baca di dalam setiap gerakan-gerakan dalam salat. Dan buku ini juga memiliki mukaddimah yang sangat bagus sekali, yaitu penukilan ucapan-ucapan ulama empat mazhab yang menganjurkan kita untuk senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian perlu membaca buku ini, buku yang sangat bagus. Di mukaddimah beliau menyebutkan tentang nasihat seluruh ulama empat mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, yang paling banyak dari Imam Syafi'i. Semua ulama tersebut berpesan agar kita mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana mereka juga berpesan, kalau kalian dapati di dalam ajaran kami yang ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hendaklah kalian tinggalkan, jangan diikuti. Ya. Ada ungkapan terkenal dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, itulah mazhabku sesungguhnya. Artinya kalau kita dapati satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis sahih, maka kalau kita ingin ikut mazhab Syafi'i, ikutilah hadis sahih tersebut. Itulah mazhab Imam Syafi'i yang sebenarnya. Yang bertentangan dengan hadis tersebut, itu bukan mazhab beliau. Andaikan beliau tahu, beliau masih hidup, tentu beliau akan meninggalkan riwayat yang apa namanya, pendapat yang lemah, yang bertentangan dengan hadis tersebut. Jemaah sekalian, kenapa para imam besar, imam mazhab ini berpesan demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Orang berilmu itu adalah orang yang paling menyadari bahwa dirinya itu hanya manusia biasa. Mungkin benar dan mungkin salah. Walaupun lebih banyak benarnya, tetapi tetap saja ada satu permasalahan yang mungkin dia salah di situ. Kalau kita berkeyakinan para imam itu enggak mungkin salah, berarti kita telah melampaui batas, telah menyamakan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Ya, pada kenyataannya manusia biasa selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak maksum dan tidak terjaga dari perbuatan dosa. Iya. Dan buku yang saya sebutkan tersebut yaitu Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani termasuk buku yang terbaik, walaupun demikian sama dengan karya manusia yang lain tetap saja masih ada kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Makanya di sini kita berusaha mencari pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan para ulama yang lainnya juga punya buku-buku secara tersendiri tentang sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas juga punya buku tersendiri, walaupun lebih ringkas. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau juga punya buku yang cukup luas pemaparan tentang sifat solat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Adapun pada kesempatan ta'lim kita kali ini, saya ingin meringkas dari sebuah buku yang berjudul Qurratu Uyunil Musallin Fi Bayani Sifati Salatil Muhsinin Minat Takbir Ila Taslim. Iya. Buku ini adalah ringkasan penjelasan tentang tata cara solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga banyak mengambil dari kitab Syekh Al-Albani Rahimahullah. Beliau sudah ringkas dan kita mau ringkas lagi. Iya. Fidau'il kitab wa sunnah, menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Penulisnya adalah Syekh Profesor Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Dan beliau juga punya buku yang lebih luas yang berjudul Salatul Mu'min. Iya. Dan buku apa namanya, buku ini adalah petikan dari Salatul Mu'min tersebut yang sebenarnya sudah diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Salat. Iya. Beliau inilah penulis kitab yang terkenal, kitab Hisnul Muslim, yaitu zikir-zikir yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk buku saku yang sudah banyak tersebar. Baik, insyaAllah kita akan meringkas dari buku ini. Beliau menyebutkan sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam 32 poin, 31 atau 32 poin. Kita akan ringkas insyaAllah ta'ala. Baik. Yang pertama kata beliau, yusbigul wudu. Hendaklah orang yang solat itu pertama dia lakukan adalah menyempurnakan wudu. Wahuwa yatawadda'a kama amarahullahu azza wa jalla. Yaitu dia berwudu sebagaimana yang Allah perintahkan dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja di sini beliau tidak membahas wudu karena pembahasannya tentang solat. Dan ini juga tentunya sangat penting untuk kita pelajari karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidak diterima solat tanpa bersuci. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tidak diterima solat tanpa bersuci. Maka sebelum masuk dalam solat, pastikan kita telah suci dari hadas. mensucikan hadas kecil dengan berwudu, dan mensucikan hadas besar dengan mandi. Kalau tidak mampu berwudu atau mandi, maka sebagai gantinya adalah dengan tayamum. Baik, ini yang pertama. Pastikan kita telah bersuci dengan berwudu sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu. Kemudian yang kedua, yatawajjahu ilal kiblah. Hendaklah menghadap ke kiblat. Wahyal Ka'bah, yaitu Ka'bah, Baitullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta ila sholati fa asbigil wudu tsumma istaqbil al kiblah." Apabila kamu hendak salat, maka sempurnakanlah wudu kemudian menghadap ke kiblat. Ini hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini yang kedua. Iya. Kemudian yang ketiga, yaj'al lahu sutratan yusalli ilaiha in kana imaman aw munfaridan. Hendaklah kita jadikan sesuatu sebagai sutrah, sebagai penghalang untuk kita salat menghadapnya, baik sebagai imam maupun salat sendirian. Iya. Kalau di masjid, sutrah itu adalah dinding masjid atau tiang-tiang masjid. Iya. Atau kalau di bagian wanita ada hijabnya, hijabnya itu bisa dijadikan sebagai sutrah. Iya. Atau punggung orang yang sedang duduk di depan atau sedang sholat, kita jadikan dia sutrah, kita sholat di belakangnya. Iya. Dan para ulama mengingatkan, di masjid itu gak perlu disediakan semacam apa namanya, kayu atau apa saja yang dibuat khusus sebagai sutrah. Cukup dinding atau tiang masjid dijadikan sebagai sutrah. Iya, gak perlu disediakan barang tertentu, benda tertentu untuk dijadikan sebagai sutrah. Karena masjid Rasulullah SAW tidak menggunakan benda-benda seperti itu untuk sutrah. Iya. Kemudian kata beliau, bagi imam atau orang yang sholat sendiri. Artinya, kalau sholat berjamaah, itu tidak diperlukan sutrah. Cukup sutrahnya imam, itulah sutrahnya makmum. Hanyalah yang dianjurkan bagi yang sholat sendirian atau sebagai imam. Dan ini berdasarkan banyak hadis, di antaranya hadis Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin." Hendaklah seorang dari kalian menggunakan sutrah dalam sholat walau hanya dengan sebuah anak panah. Ya, anak panah ditancapkan di depan. Tapi sebagaimana dijelaskan para ulama, maksudnya ini kalau kita sholat di tempat terbuka, bukan di masjid. Kalau di masjid sudah cukup. Masjid Rasulullah SAW yang digunakan para sahabat sebagai sutrah adalah tiang-tiang masjid ataupun dinding masjid. Tidak ada sutrah dalam bentuk yang lain. Iya. Demikian pula dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahal." Apabila seseorang dari kalian hendak salat, maka hendaklah dia buat sutrah di depannya yang tingginya seperti mu'khiratur rahal, bagian akhir dari hewan tunggangan. Para ulama menjelaskan yang dimaksud di dalam hadis ini, tinggi sutra itu adalah seperti apa namanya, satu hasta, ya, yaitu dari siku sampai ke jari, ya, kurang lebih seperti ini tingginya. Itu tinggi minimal sutra. Iya. Tapi kalau kita enggak menemukan yang lebih tinggi dari yang setinggi dengan itu, maka tidak apa-apa insyaallah taala lebih rendah daripada itu. Iya. Ini penting sekali karena dalam hadis ini dikatakan fa idza lam yakun baina yadayhi mithl mu'akhiratir rahal fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Apabila tidak ada sutrah yang setinggi mu'akhiratir rahal itu tadi, maka akan memutus salat seseorang apabila dilewati di depannya keledai, wanita yang sudah balig, dan anjing hitam. Iya. Ini memutus salat. Iya. Jadi benar-benar dianjurkan untuk menggunakan sutrah. Walaupun pendapat yang paling kuat insyaallah taala hukumnya tidak sampai wajib. Hukumnya tidak sampai wajib, namun sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Iya. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yukabbiru takbiratul ihram. Melakukan takbiratul ihram. Qa'iman dalam keadaan berdiri, qasidan biqalbihi fi'la salati allati yuriduha. Dengan berniat dalam hati untuk melakukan salat yang diinginkan. Min faridatin aw nafilatin. Apakah itu salat wajib atau salat sunnah? Taqarruban ilallah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Qailan Allahu akbar. Seraya mengucapkan takbir Allahu akbar. Nadhiran bibasarihi ila mahalli sujudihi. Dan melihat dengan pandangan mata kita ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Jadi pandangan mata ke tempat sujud. Rafi'an yadaihi madmu matail asabi. Seraya mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan, dan jari-jari dikumpulkan. Mamdudatan ila hadhi mankibai au ila hiyali udhunai. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung telinga. Iya. Ada gambar yang dibagikan ya. Yang bisa dilihat pada gambar yang pertama, sejajar dengan apa namanya? Telinga. Yang kedua sejajar dengan bahu. Dan jari-jari dikumpulkan. Iya. Dan menghadap ke arah kiblat. Kedua tangan. Gimana, Pak? Ujung jari yang paling ujung. Iya, yang paling ujung. Iya. Ibu jarinya enggak merapat dong, Pak. Ini seharusnya merapat. Ibu jarinya. Iya. Karena di sini dikatakan madmu matai al-asadi. Jari-jari seluruhnya dirapatkan. Iya. Gambarnya salah ya? Iya, kurang tepat ini gambar. Ini saya ambil di internet saja. Baik. Nah, berdasarkan beberapa hadis. Ini beliau simpulkan dari beberapa hadis. Mungkin kita sebutkan. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumta ila sholati fakabbir." Kalau kamu hendak salat, maka bertakbirlah. Berjamaah sekalian, coba kita perhatikan hadis ini. Kalau kamu hendak salat, bertakbirlah. Inilah ucapan yang terdengar atau ucapan pertama kali yang diucapkan oleh orang yang salat. Ucapan apa? Takbir. Allahu akbar. Iya. Tidak ada dalil yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selain itu. Iya. Termasuk tidak mengucapkan niat, karena niat itu tempatnya di hati. Iya. Ini yang pertama diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib dalam keadaan berdiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. "Fa illam tastati fa qa'idan." Kalau enggak mampu, maka duduk. "Fa illam tastati fa 'ala jambin." Kalau tidak mampu juga, maka berbaring. Iya. Maka berbaring. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaih idza iftataha shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dua bahunya apabila beliau mulai salat. Wa idza kabbara lirruku, dan begitu pula apabila beliau bertakbir untuk ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, juga beliau melakukan demikian itu. Iya. Di dalam hadis yang lain, hadis Malik bin Al-Huwairits, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa yadayhi hatta yuhadhiya bihima udunai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak salat, maka beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan dua telinganya. Iya. Jadi itu disebutkan dalam dua hadis. Artinya dalam dua salat yang berbeda. Yang pertama tadi hadis Ibnu Umar sejajar bahu, yang kedua hadis Malik bin Al-Huwairits itu sejajar dengan telinga. Iya. Jadi disebutkan dalam dua hadis yang berbeda. Nah, ini contoh perbedaan pendapat yang dua-duanya berdasarkan dalil. Boleh kita mengamalkan yang ini, boleh mengamalkan yang itu. Dan itu dianjurkan. Kadang kita mengamalkan yang ini, kadang kita mengamalkan yang itu, seperti itu dianjurkan. Jangan hanya satu macam. Iya. Supaya hidup semua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam lafaz Muslim, hatta yuhadhiya bihima furu'a udunai. Dalam lafaz Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan ujung dua telinganya. Jadi dengan ujung telinga. Jadi bukan bagian atasnya, tapi ujungnya. Sejajarnya di situ. Bawah, Pak. Bawah. Ini masuk furu' ini. Iya. Baik. Kemudian beliau menjelaskan hadis-hadis yang berbicara tentang mengangkat tangan dan mengucapkan takbir, itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama, mengangkat tangan dulu, kemudian bertakbir. Jadi angkat tangan, kemudian baru mengucapkan Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Imam Muslim. Iya. Jadi beliau angkat tangan, baru kemudian bertakbir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau bertakbir dulu, baru mengangkat tangan. Beliau ucapkan dulu takbir, baru tangannya digerakkan. Ini yang kedua. Ini berdasarkan hadis Abu Kilabah. Abu Kilabah juga dari Malik bin Al-Huwairits, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, beliau mengangkat tangannya bersama dengan takbir. Jadi sama-sama mengangkat tangan seraya mengucapkan takbir. Jadi tiga cara ini boleh sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Adapun dalil yang menunjukkan dianjurkan kita menghadap atau melihat ke tempat sujud, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pandangan mata beliau ke arah tempat sujudnya. Dan juga ini diriwayatkan dari 10 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara salat mereka juga seperti itu. Melihat ke arah tempat sujud. Iya. Dan sangat dilarang melihat ke arah atas. Ini sangat dilarang dalam sholat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim aw la tukhtafanna absaruhum." Harus berhenti orang-orang yang suka melihat ke langit ketika sholat, atau pandangan-pandangan mereka akan tersambar, iya, akan hilang. Ya, ini ancaman keras, ini sangat terlarang. Iya, demikian pula disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, menoleh ke kiri dan ke kanan itu ibaratnya seperti apa namanya, syaitan yang telah berhasil mencuri perhatian kita dalam sholat. Iya. Jadi hendaklah tetap menghadap ke depan, ke arah tempat sujud. Baik. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yadau yadaihi ala sadrih ba'da an yanzilahuma minar raf'i. Meletakkan kedua tangannya di atas dada setelah diturunkan dari mengangkat tadi. Al-yumna ala dhahri kafihil yusra warrusgi wasa'id. Tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan juga di atas pergelangan dan lengan. Ya, jadi seperti pada gambar nomor 3. Tangan kanan, ada yang belum dapat gambar, Pak? Ini masih ada. Maaf. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri yang mengenai tiga bagian. Punggung telapak tangan, pergelangan, dan lengan. Iya. Ini sunnahnya. Jadi, tangan kanan mengenai tiga bagian tangan kiri. Diletakkan. Dengan cara diletakkan. Sebagaimana dalam hadis Wa'il bin Hujr, beliau berkata, "Sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri di atas dada. Dalam lafaz yang lain, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kafil yusra wa rusgi wasa'id." Beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan, dan lengan. Iya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, ini berlaku, ini pendapat yang beliau pegang. Ya. Dan ini berbeda dengan pendapat Syekh Albani. Iya. Dan termasuk ulama empat mazhab berbeda pendapat. Ini kata beliau berlaku sebelum rukuk maupun setelah ruku. Iya. Itu pendapat sebagian ulama. Ya, sebelum ruku tempatnya di sini, setelah ruku balik lagi ke sini. Sebelum turun sujud. Iya. Dan Imam Ahmad punya pendapat yang bagus, kata beliau, sebetulnya tidak ada dalil yang apa namanya, yang tegas di situ. Setelah kita ruku, tangan dikembalikan ke mana? Jadi menurut beliau di situ terdapat keluasan. Ini termasuk apa namanya, perbedaan pendapat para ulama yang bisa diberikan toleransi. Siapa yang menganggap diletakkan kembali itu lebih kuat, ya silakan lakukan. Tapi siapa yang menganggap sudah enggak perlu diletakkan lagi, silakan dilakukan. Iya, ini sebenarnya tidak ada dalil tegas. Iya. Ini cara yang pertama, dengan cara diletakkan. Ada cara yang kedua, dengan cara memegang. Jadi yang pertama tadi cuma sekedar meletakkan. Yang kedua memegang. Sebagaimana di gambar nomor 4. Yaitu tangan kanan memegang tangan kiri. Yang tadi kan cuma diletakkan. Yang kedua memegang. Iya. Dua-duanya boleh. Dua-duanya berdasarkan hadis, juga dari hadis Wa'il. Wa'il bin Hujr, dari hadis dari sahabat yang sama, beliau meriwayatkan dua kali solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau hanya letakkan, yang kedua beliau genggam. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi 'ala shimali. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, maka tangan kanannya memegang tangan kirinya. Iya, tangan kanannya memegang tangan kirinya. Jadi inilah dua cara, boleh diletakkan saja dan boleh dengan cara dipegang. Iya. Ini poin yang kelima. Kemudian yang keenam, ini poin di sini enggak sama dengan gambar ya. Ya. Poin yang keenam, dan gambar ini enggak berasal dari buku ini. Beda. Ini saya dapat di internet saja buat membantu. Ini kalau tidak salah gambar di buku Sifat Salat Nabi karya Syekh Ibnu Jibrin, atau yang beliau berikan mukaddimah. Ya, Syekh Ibnu Jibrin. Kurang lebih mirip. Ya. Poin yang keenam di sini, yastaftihu shalah bidu'ail istiftah. Hendaklah ya setelah takbir, setelah meletakkan tangan di dada, memulai salat dengan doaul istiftah. Ini barangkali istilah yang lebih tepat, istiftah, bukan iftitah tapi istiftah. Iya. Kata beliau, doa istiftah itu ada banyak. Iya. Maka yang seharusnya kita baca adalah kita pilih salah satunya. Ya. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, alangkah baiknya kita variasikan. Kadang kita baca yang ini, kadang kita baca yang itu. Apalagi Masya Allah jamaah sekalian, kalau kita berusaha merenungkan, menghayati makna dan kandungan di dalam doa-doa tersebut, ini subhanallah, makna-maknanya sangat dalam, mengandung penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pengharapan kepadanya. Iya. Jadi ini yang seharusnya. Di sini beliau sebutkan beberapa doa, ya, lebih dari 8, lebih dari 8 lafaz, ya, doa istiftah yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Mungkin saya tidak perlu bacakan karena ini perlu dihafal, kita baca sendiri-sendiri kemudian kita hafalkan satu persatu. Iya. Atau saya baca salah satunya. Yang pertama sekali beliau sebutkan dari hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Abu Hurairah yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya lihat engkau setelah takbir diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Apa yang kau baca?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosa-dosaku sejauh timur dan barat." Ya. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunqqa tsaubul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana pakaian yang putih bersih itu disucikan dari noda. Allahumma ghsilni min khotoyaya bis-salji wal ma'i wal baradi. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa dengan salju, air, dan embun. Iya, ini singkat. Doa istiftah yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan masih banyak doa-doa yang lain yang beliau sebutkan di sini. Ini boleh kita pilih salah satunya, dan yang paling bagus adalah kita variasikan, kita selang-selingkan. Kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Baik. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketujuh adalah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan ini berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka sebelum kita baca Al-Fatihah, bacalah dulu أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Iya. Atau dengan lafaz yang lain, dengan ada sedikit tambahan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ini kadang boleh baca yang ini, kadang boleh baca yang sebelumnya. Iya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Dari syaitan yang terkutuk, kemudian ditambah tiga lagi. Dari syaitan yang terkutuk, dari penyakit kegilaan yang berasal dari setan itu, dan juga dari kesombongan, dan dari syair-syair setan. Iya, jadi tambahan minta perlindungan dari setan dan dari tiga hal yang berasal dari setan ini. Iya. Itu dalam lafaz yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Baik. Dan ini cukup dibaca pada rakaat yang pertama. Ini pendapat yang benar insyaallah, karena ada sebagian ulama juga yang mengatakan pendapat rakaat berikutnya juga harus baca. Tapi yang kuat insyaallah sebagaimana dikuatkan Syekh bin Baz, cukup di rakaat yang pertama. Kenapa? Karena ketika kita lanjutkan pada rakaat yang kedua, itu tidak terputus dengan ucapan manusia. Ya, maksudnya ucapan yang biasa, tetapi masih dalam rangkaian ucapan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu lagi untuk ta'awudz. Ya, beda kalau kita lagi baca Quran, kemudian kita terpotong ngomong, maka kita ulang lagi, mulai lagi dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, kata beliau, yaqul bismillahirrahmanirrahim sirran. Mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim secara pelan. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau berkata, sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman falam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah solat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pernah di belakang Abu Bakar, dan juga di belakangnya Umar, dan di belakangnya Uthman. Maksudnya beliau menjadi makmum, Rasulullah menjadi imam, Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar yang menjadi imam, Abu Bakar meninggal, Umar yang menjadi imam, kemudian Uthman. Maka kata beliau, falam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, semuanya tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini termasuk sunnah. Artinya, kalau siapa yang mengeraskan, maka dia tidak berdosa. Hanya saja dia tidak dapat pahala sunnah ini. Iya. Ini termasuk sunnah di dalam sholat. Tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Makanya kata para ulama, kalau kita datang di satu masjid, yang mereka itu bisa salah sangka, jangan-jangan kita gak baca bismillah, ini bisa kacau sholatnya ini. Maka tidak apa-apa kita baca keraskan, karena hukumnya tidak wajib, untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Iya. Karena ada orang yang sangat awam, mereka pikir ini sholat jadinya gak sah. Ya, dia sholat di belakang sudah gak khusyuk, ini imamnya gak baca bismillah ini. Padahal baca tapi pelan. Iya. Ini yang kedelapan. Kemudian yang kesembilan, barulah membaca Al-Fatihah. Iya. Nah, di sini beliau membedakan antara baca basmalah dengan Al-Fatihah. Karena beliau memilih pendapat, ulama berbeda pendapat, apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Dan beliau memilih pendapat, basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Bukan bagian dari Al-Fatihah. Iya. Jadi ada perbedaan pendapat ulama. Dan diantara dalil yang menunjukkan Al-Fatihah atau basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, ada satu hadis yang penting sekali untuk kita ketahui. terkait dengan sholat kita, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi sholat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Aku bagi sholat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Sholat yang dimaksudkan di sini bukan sholat secara keseluruhan, tapi surat Al-Fatihah. Karena lanjutan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi hadis ini dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dari bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara dalil pendapat ulama yang mengatakan basmalah itu sebetulnya bukan bagian dari Al-Fatihah. Iya. Tapi itu bukan pembahasan kita di sini. Hanya saja kita mau mengingatkan hadis tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Pentingnya khusyuk di dalam sholat. Orang yang sedang sholat itu dia berbicara langsung dengan Allah, terutama ketika membaca surat Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah ketika itu mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Langsung Allah balas. Kemudian apabila hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku memuliakan aku atau menyanjungku. Iya. Kemudian apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Kemudian apabila hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain, inilah yang dibagi dua antara aku dengan hambaku. Iya, dibagi dua, iyyaka na'budu untuk Allah dan iyyaka nasta'in untuk hamba. Ya, ibadah itu untuk Allah, pertolongan untuk hamba. Iya. Kemudian apabila hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya, maka apa yang Allah katakan, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku itu apa yang dia minta niscaya akan aku berikan. Subhanallah, ini doa kita dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Tapi betapa banyak orang yang salat dia minta ini kepada Allah, dia berdialog langsung dengan Allah, tapi hatinya enggak di situ. Ya. Hatinya ke mana-mana. Pikirannya melayang-layang, hanya lisannya saja yang sedang membaca. Iya. Maka ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, ini termasuk orang yang lalai dari salatnya. Ya, yang Allah ancam dalam Al-Qur'an, فَوَيُّلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Iya. Baik. Jadi, ini yang kesembilan, membaca Al-Fatihah, dan ini termasuk rukun terpenting dalam sholat. Sebab, dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, لَا صَلَاتَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Iya, artinya tidak sah solatnya. Kata beliau, wa qira'atul Fatihah tajibu 'ala kulli musallin. Membaca Al-Fatihah itu wajib bagi setiap orang yang melakukan solat. Wa yadkhulu fi dzalikal ma'mum fi shalatil jahriyah wa sirriyah. Termasuk wajib itu adalah makmum dalam solat jahriyah maupun solat sirriyah. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala. Makmum juga wajib ikut membaca baik solat jahriyah, imam mengeraskan suara, maupun solat sirriyah, imam tidak mengeraskan suara. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan, tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini umum, enggak ada pengkhususan hanya untuk imam. Dan juga ada hadis yang lain, ketika Nabi SAW mendengarkan para sahabat membaca di belakang beliau ketika solat, maka Nabi SAW menegur mereka. Beliau bersabda, La taf'alu illa bifatihatil kitab. Jangan kalian membaca apapun kecuali surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena sesungguhnya tidak ada solat bagi siapa yang tidak membacanya. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud. Iya. Jadi memang ada larangan membaca Al-Quran ketika imam sedang membaca. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apabila Al-Qur'an dibacakan maka dengarlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Jamaah sekalian, ulama menjelaskan wajib dengar dan diam ketika orang membaca Al-Qur'an itu dalam dua kondisi. Yang pertama dalam salat, yang kedua di dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu, ayat-ayat Al-Quran kita bacakan, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita bacakan, wajib diam dan mendengarkan. Iya. Nah, hanya saja dalam hadis yang kita sebutkan tadi ada pengecualian. Pengecualiannya adalah kita boleh membaca khusus Al-Fatihah saja. Iya, khusus Al-Fatihah saja kita tetap harus baca Al-Fatihah walaupun imam sedang membaca. Walaupun imam sedang membaca. Dan tempat yang paling bagus, sebagaimana disebutkan As-Sunani rahimahullah, itu beriringan bersama imam. Imam mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita pun menyusul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya ada sunnahnya juga bagi imam, dipotong-potong sedikit, diam sedikit antara ayat. Itu sunnah. Walaupun tidak wajib, tapi termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca ayat per ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diam sejenak, kemudian lanjut Ar-Rahmanir Rahim. Nah, saat imam diam itulah saat yang paling tepat bagi makmum untuk membaca. Iya. Kalau tidak ada kesempatan membaca di situ, maka bisa dibaca kapan saja insyaAllah ta'ala, tidak ada masalah. Iya. Tapi wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan tidak boleh membaca surat yang lain apabila dalam solat jahriyah. Ya, seperti ayat yang kita sebutkan tadi, apabila Al-Quran dibacakan, maka wajib diam dan mendengarkan. Iya. Kecuali jemaah sekalian, ada pengecualian. Orang yang tidak wajib lagi membaca Al-Fatihah di dalam dua kondisi. Di dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, tidak memungkinkan lagi. Dia baca tapi enggak sempurna. Iya. Misalkan dia baru sampai Malik Yaumiddin, imam sudah ruku. Ini enggak boleh lagi dia berdiri mempertahankan apa namanya bacaannya, harus ikut imam untuk ruku. Iya. Maka karena kondisinya tidak memungkinkan, jatuh kewajiban ini darinya. Jadi tidak wajib lagi. Kondisi yang kedua, dia baru masuk sholat, imam sudah ruku. Jadi enggak sempat baca sama sekali. Sama sekali enggak sempat baca. Maka yang harus dia lakukan adalah langsung ruku dan tetap terhitung sebagai satu rakaat. Menurut pendapat yang paling kuat insyaallah taala, karena berdasarkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, pernah terjadi pada beliau suatu hari beliau datang ke masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ruku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ruku. Ya, ini hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari. Maka beliau langsung ikut ruku. Jadi beliau enggak, tentunya takbiratul ihram dulu. Beliau walaupun enggak disebutkan dalam hadis ini, beliau takbiratul ihram, tapi dipahami dari hadis yang lain. Karena itu rukun daripada sholat. Iya. Beliau bertakbiratul ihram, kemudian setelah itu langsung bertakbir untuk ruku. Jadi beliau tidak lagi membaca surat Al-Fatihah. Ya. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, beliau itu rukuknya belum sampai di shaf. Ya. Jadi dia baru masuk, masih di jalan, dia sudah ruku. Sambil dia jalan dalam keadaan ruku, kemudian masuk ke dalam shaf. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, siapa yang melakukan itu tadi? Beliau pun mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu untuk mengikuti imam, tapi jangan kamu ulangi. Para ulama menjelaskan, jangan kamu ulangi maksudnya adalah jangan terburu-buru. Iya. Jadi santai saja, walaupun sudah terlambat, kita tetap dianjurkan untuk apa namanya santai memasuki sholat. Maksudnya tenang, ya, jangan terburu-buru. Karena kalau kita terburu-buru, ini termasuk yang apa namanya menyulitkan kita untuk khusyuk di dalam sholat. Iya. Pelan saja. Kalau memang sudah terlambat, ya sudah nanti di apa namanya ditambahkan lagi sebagai masbuk, nanti ditambahkan. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan beliau untuk menambah satu rakaat. Artinya rakaat itu walaupun beliau tidak baca surat Al-Fatihah maka sudah sah. Kenapa? Karena enggak memungkinkan lagi. Iya. Demikian pula beliau menyebutkan apabila makmum itu lupa membaca Al-Fatihah atau belum tahu, dia juga wajib membaca Al-Fatihah. Ini sebagaimana pendapat yang beliau nukil dari Syekh Ibn Bas rahimahullah, juga kewajiban itu menjadi hilang darinya. Ketika makmum itu belum tahu dia wajib membaca Al-Fatihah atau dia lupa dia seharusnya membaca Al-Fatihah, maka menjadi wajib darinya. Iya. Ini kondisi sebagai makmum. Ketika dia lupa membaca Al-Fatihah, Syekh bin Bas rahimahullah menjelaskan, maka kewajiban itu hilang darinya. Tapi jemaah sekalian, kalau orang sholat sendiri atau dia sebagai imam kemudian dia lupa baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah itu rukun. Rukun sholat itu kalau tidak dikerjakan, ya, bagi orang yang sholat sendiri dan bagi makmum, Al-Fatihah itu rukun. Kalau dia sebagai makmum, Al-Fatihah adalah wajib. Jadi beda ya, antara rukun dan wajib. Iya. Kata Syekh Ibn Bas rahimahullah, kalau dia sebagai makmum, Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau dia sebagai imam atau sholat sendiri, Al-Fatihah itu hukumnya rukun. Bedanya apa jemaah sekalian? Kalau wajib itu, wajib sholat, kalau terlupa, maka sholatnya sudah sah. Kalau dia tidak sengaja, meninggalkannya, lupa, atau dia belum tahu hukumnya. Iya, itu yang wajib. Beda dengan rukun. Rukun itu ditinggalkan dalam kondisi bagaimanapun, sholatnya tidak sah. Sengaja ataupun lupa, sholatnya tidak sah. Jadi orang kalau sholat sendiri, di satu rakaat, dia lupa Al-Fatihah, maka anggap rakaat itu enggak ada. Ya, kalau sudah terlanjur untuk apa namanya masuk pada rakaat yang kedua, anggap rakaat pertama yang lupa itu anggap tidak ada. Ya, karena tidak sah. Ya, itu perbedaan wajib dan rukun. Adapun wajib apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka ulama berbeda pendapat. Kalau tidak sengaja itu sah solatnya, itu wajib. Sekarang kalau dia sengaja meninggalkan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menegaskan, kalau dia sengaja meninggalkan yang wajib, maka sholatnya juga tidak sah. Iya. Beda dengan hukumnya kalau dia tidak sengaja. Baik. Ini poin yang ke-9 tentang membaca Al-Fatihah. Poin yang ke-10, yaqul ba'dal intiha min qira'atil Fatihah. Mengucapkan setelah selesai membaca Al-Fatihah ucapan amin. Yajhar biha fil jahriyah wa yusirru fis sirriyah. Dibaca keras di dalam salat yang dibaca keras dan dibaca pelan dalam salat yang dibaca pelan. Iya. Dalam rakaat apa namanya yang pertama dan kedua, maghrib, isya, subuh, dibaca keras. Kalau dalam rakaat yang ketiga dan keempat yang pelan pada salat isya, dan juga rakaat pertama sampai keempat zuhur dan asar dibaca pelan, ya, dan rakaat ketiga maghrib juga dibaca pelan. Baik. Dan arti amin itu adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ya, jadi ini betul-betul doa yang sangat agung sehingga dianjurkan untuk mengucapkan amin. Ya. Dan beliau sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai membaca Ummul Qur'an yaitu surat Al-Fatihah, beliau mengangkat suaranya dengan mengucapkan amin. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammanal imam fa'aminu." Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ta'minuhu ta'minal malaika ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Apabila imam telah mengucapkan amin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin, karena sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Iya. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, nah, apa yang harus dia lakukan? Mungkin orang yang baru masuk Islam, dia harus sholat, wajib sholat. Andai seseorang masuk Islam, masuk waktu isya, segera kita suruh dia sholat isya. Ya, kalau bersama jamaah, itu lebih mudah baginya, tinggal ikut aja. Nah, kalau dia belum mampu baca Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah ini rukun, ya, maka apa yang harus dia lakukan? Kata Syekh, hendaklah dia baca ayat mana saja yang dia hafal. Ya. Jadi kalau dia hafal surat Al-Ikhlas, baca saja itu. Ya. Sebagai pengganti Al-Fatihah. Kalau belum hafal Al-Fatihah. Atau ayat apa saja yang dia bisa. Walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya satu ayat. Ya. Tapi kalau memang dia enggak mampu sama sekali, maka hendaklah dia membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala halla wala quwata illa billahil aliyyil azim, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Ya. Ini bacaan bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Quran sama sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala halla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan jemaah sekalian, di dalam syariat Islam tidak ada alasan sama sekali untuk meninggalkan sholat, iya, kecuali wanita haid dan nifas. Kalau laki-laki sudah nggak ada alasan lagi, iya, kecuali dalam dua keadaan. Pertama, sudah nggak waras, iya. Yang kedua, sudah patut disolatkan, iya. Jadi subhanallah, betul-betul sholat ini kewajiban yang sangat besar. Beda dengan haji. Haji itu enggak semua orang wajib, hanya yang mampu. Kalau sholat, semuanya wajib. Orang sakit, sakit bagaimanapun kondisinya, tetap wajib sholat. Mau mati sekalipun tetap sholat, harus, selama dia masih memiliki kesadaran, belum hilang ingatan, masih waras, ya, belum pikun, wajib sholat. Iya. Dalam kondisi perjalanan, perjalanannya berat seberat apapun, wajib sholat. Ataupun dalam kondisi mukim, dalam kondisi perang sekalipun, gak ada alasan meninggalkan sholat. Kecuali wanita itu, haid dan nifas. Ya, laki-laki gak ada alasan. Ya. Walaupun demikian, syariat memberikan kemudahan. Orang yang sakit gak mampu berdiri, maka duduk. Gak mampu duduk, berbaring. Musafir, diberikan keringanan. Sholat yang 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat, diringkas, dijamak menjadi dikasar menjadi 2 rakaat. Kemudian juga boleh dijamak subuh dengan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu cara menjamaknya. Ya, bisa jamak takdim di waktu awal atau jamak takhir di waktu sholat yang berikutnya. Iya, jadi Allah berikan kemudahan, makanya tidak ada alasan meninggalkan sholat. Termasuk orang yang baru masuk Islam, segera kita ajarkan pertama sekali kepadanya sholat. Ya, sebelum masuk Islam kita ajarkan tauhid. Jangan dia masuk Islam tanpa mengerti tauhid, ini bahaya. Ya, dia harus paham tauhid dulu sebelum masuk Islam. Paling tidak dia paham makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Karena dia harus memahami apa yang dia ucapkan. Kalau dia tidak paham, enggak sah Islamnya. Harus dia betul-betul memahami apa yang dia ucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah dia masuk Islam, pertama kali kita ajarkan sholat. Iya. Nah, itu tadi solusinya. Kalau dia belum bisa menghafal ayat yang panjang, yang zikir-zikir yang ringkas itu saja. Baik. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11. Yaqra'u suratan ba'dal Fatihah. membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca satu surat, au ma tayassara minal Quran, atau membaca apa yang memungkinkan, yang mudah baginya dari Al-Quran, walaupun tidak sampai satu surat penuh. Fi raka'atai as-subh, yaitu dibaca pada dua rakaat subuh Jumat, dan dua rakaat pertama solat duhur, asar, maghrib, dan isya, dan juga pada seluruh rakaat solat sunnah. Iya, pada seluruh rakaat solat sunnah. Ini tempat membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Iya. Dan ada satu hadis beliau sebutkan, kadang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat zuhur pada rakaat yang ketiga dan keempat surat yang lain. Itu kadang. Ya, yang lebih sering Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca surat itu setelah Al-Fatihah, setelah rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Hanya pada salat zuhur, kadang sekali beliau tambahkan dengan surat yang lain juga di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Iya. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis terkait bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih rinci lagi di dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih rinci lagi. Itu dirinci betul-betul apa yang beliau baca di salat subuh, di salat zuhur, di salat asar, di salat maghrib, di salat isya, sampai di salat-salat sunnah beliau, apa yang beliau baca yang pernah diriwayatkan oleh para sahabat, diberikan secara diriwayatkan secara terperinci. Tapi di sini ada satu kesimpulan yang sangat bagus. Beliau kutip dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat lima waktu, kata beliau, al afdal fil fajr min tiwalil mufassal. Ya. Ini beliau berikan kesimpulan dari seluruh bacaan-bacaan yang pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat surat-surat yang beliau baca setelah Al-Fatihah. Nah, kesimpulannya kata beliau, yang afdol di dalam solat subuh itu dipilih dari tiwalul mufassal, surat-surat panjang dari surat-surat mufassal, yaitu surat-surat mufassal itu mulai dari surat Qaf sampai ke An-Nas. Nah, dari surat Qaf sampai ke An-Nas ini kita cari surat-surat panjang itu untuk solat subuh. Ya, salat subuh kan kita segar ya. Jadi sangat tepat baca surat-surat panjang. Ya. Bahkan di hari Jumat itu disunahkan baca As-Sajdah dan Al-Insan. Ya, yang cukup panjang. Kemudian kata beliau, di dalam salat zuhur, asar dan isya, salat zuhur, asar dan isya, itu surat-surat yang sedang. Surat yang sedang dari ukuran mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya, jangan diukur dari surat Al-Baqarah. Ya. Itu yang sedangnya pasti jadi panjang. Ya. Jadi sedang dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu pada salat apa tadi? Asar, zuhur, asar dan isya. Ya. Kemudian pada salat maghrib, itu adalah surat-surat pendek. Ya. Ini pada salat maghrib surat-surat pendek. Jadi inilah kesimpulan tiga macam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aghlab. Ini kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau subuh biasanya surat panjang, kemudian zuhur, asar dan isya surat yang sedang, yang pertengahan, kemudian surat salat maghrib surat pendek. Iya. Kemudian kata beliau, dan tidak mengapa di sholat subuh ketika safar atau sakit membaca surat yang pendek saja. Iya, tidak mengapa, karena dalam kondisi safar atau sakit. Tetapi yang afdal adalah seperti sebelumnya. Baik, ini kesimpulan Jadi beliau baca seluruh hadis dan beliau berikan kesimpulan. Yang ini seperti yang saya katakan tadi, kalau kita baca sendiri mungkin kita enggak akan sampai pada kesimpulan ini. Dan mungkin kita enggak akan sanggup membaca seluruh hadisnya. Iya. Baik. Jadi itu kesimpulan. Kita masuk poin yang ke-12. Idza faraga minal qira'ah kullaha sakata saktatan. Kata beliau, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai membaca semuanya, maka beliau diam sejenak. Biqadri ma yataradu ilaihi nafasuhu. Seukuran nafasnya kembali normal. Iya. Hatta la yasil al-qira'a bil-ruku, supaya bacaan surat itu enggak bersambung dengan bacaan ruku. Iya. Jadi ini termasuk sunnah. Setelah baca surat, diam sejenak. Diam sejenak sebelum turun ruku. Iya. Sebagaimana beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Di antaranya dari Samurah, beliau berkata, "Annahu kana yaskutu saktatain." Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat itu ketika berdiri diamnya dua kali. Idza staftaha solah, ketika beliau membaca dua istiftah tadi, walaupun sebenarnya enggak diam, beliau baca tapi pelan. Wa idza faraga minal qira'ah kulliha, dan yang kedua ketika beliau sudah membaca seluruh bacaan, artinya sebelum ruku. Jadi diam sejenak saja, enggak lama, sebentar. Iya. Baru kemudian turun untuk ruku. Iya. Jadi poin yang ke-13, kata beliau, yarka'u mukabbiran rafi'an yadaihi ila hadwi mankibai. Beliau turun ruku seraya bertakbir, juga mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu sama persis ketika mengangkat tangan pada takbiratul ihram tadi. Jadi pada gambar pertama dan kedua, ya, bisa sejajar bahu atau sejajar telinga. Ya. Ini yang beliau lakukan sebelum turun ruku. Iya. Ja'ilan ra'sahu hiyala dhahrihi. Kemudian beliau ratakan antara punggung dengan kepala. Iya. Jadi kepala dan punggungnya sama rata. Kepala dan punggung sama rata. Ini bisa dilihat pada gambar nomor 6. Nah, nomor 5 itu salah, dikasih silang ya. Iya. Nomor 5 itu salah. Karena kepalanya lebih turun ke bawah. Yang benar gambar nomor 6, sama rata. Antara punggung dengan kepala sama rata. Iya. Juga nomor 7 salah, kepalanya lebih tinggi. Iya, jadi nomor 5 dan nomor 7 itu salah. Iya. Kemudian nomor 8 juga salah, salah cara mengangkat tangannya. Oh, itu nanti bangkit dari ruku. Iya. Tapi sama juga, sebelum ruku juga kalau mengangkat tangannya seperti itu juga salah. Iya, yang benar seperti nomor 1 dan nomor 2. Baik. Wadi'an yadaihi ala rukbatai. Beliau meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya. Mufarriqan asabi'a yadaihi, seraya memisahkan atau merenggangkan jari-jari dua tangannya tersebut. Seperti bisa dilihat pada nomor 9. Iya. Jadi di jari-jarinya direnggangkan seraya menggenggam lutut. Iya. Ini berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya beliau sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis yang sangat penting sekali, perlu kita perhatikan dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summarka hatta tatma'inna raki'an." Hendaklah kamu rukuk sampai kamu tenang dalam rukukmu. Ini hadis potongan dari hadis yang panjang yang diberi nama para ulama hadithul musi solatahu, hadith orang yang salah dalam solatnya. Kenapa dinamakan demikian jemaah sekalian? Karena orang ini solat sampai 3 kali, tapi Nabi SAW mengatakan kepadanya, solat lagi karena kamu belum solat. Sampai 3 kali dia menyerah, ya Rasulullah, saya sudah enggak bisa solat yang lebih baik daripada ini, tolong ajarkan bagaimana solat yang benar. Maka diantara yang Nabi SAW katakan kepadanya, summarka hatta tatma'ina raki'an, kemudian hendaklah kamu rukuk sampai kamu tenang di dalam rukukmu. Nah jemaah sekalian, kalimat sampai kamu tenang, tuma'nina dalam rukuk, ini perlu kita berikan perhatian dengan baik, karena ini adalah rukun solat, sama dengan Al-Fatihah itu tadi. Ini termasuk rukun solat. Orang ini yang 3 kali solat, sudah solat 3 kali, setiap habis solat Nabi SAW mengatakan kepadanya, solat lagi, kamu belum solat. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia tidak tuma'ninah, tidak tenang dia dalam solat, terlalu cepat dia solat. Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, rukuklah kamu sampai kamu tenang dalam rukukmu. Nah, tenang itu ada beberapa penjelasan para ulama apa ukuran minimalnya. Syekh Utsaimin mengatakan ukuran minimal itu adalah membaca dengan sempurna, dengan fasih, minimal 1 zikir. Iya. Misalnya kalau rukuk, apa zikirnya? Subhana, apa namanya, Rabbiyal A'la, ya, atau Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 1. Itu ukuran minimal. Disebutkan juga dalam sebagian riwayat hadis, sampai tulang-tulang kembali pada tempatnya. Itu juga ukuran tuma'ninah. Karena kalau kita, ketika kita bergerak, tulang-tulang kita kan bergerak. Maka jangan sampai tulang-tulang kita ini belum kembali pada tempatnya, kita sudah bangkit lagi. Itu namanya tidak tuma'ninah. Ya? Dan ini sekaligus peringatan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, harus kita berikan nasihat ketika sholat tarawih, jangan cepat-cepat. Ya? Jangan sampai tidak tuma'ninah. Percuma saja. Capek-capek sholat, mau sholat yang banyak, tapi tidak tuma'ninah, sholatnya bisa jadi tidak sah. Ya, lebih baik sholat sedikit, tapi sholatnya tuma'ninah. Tenang, berusaha mengikuti petunjuk Nabi SAW. Baik. Hadis yang berikutnya, yang boleh sebutkan dalam poin ini, karena Rasulullah SAW, إِذَا قَوْمَ إِلَى الصَّلَاتِ يُكَبِّرْ حِينَ يَكُمْ ثُمَّ يُكَبِّرْ حِينَ يَرْكَ. Nabi SAW, apabila berdiri untuk sholat, maka beliau bertakbir ketika beliau berdiri tersebut, kemudian juga beliau bertakbir ketika rukuk. Iya. Jadi ini dalil yang menunjukkan beliau juga mengucapkan takbir. Iya. Istilahnya adalah takbir perpindahan, takbiratul intiqal, dari rukuk, apa namanya, dari berdiri ke rukuk. Baik. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang hadis, kana yarfa yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah wa idza kabbara liruku. Beliau mensejajarkan tangannya dengan bahu ketika memulai salat dan juga ketika bertakbir untuk ruku. Jadi sama. Iya. Dan juga hadis yang lain, beliau kadang sejajar dengan ujung telinganya apabila untuk ruku. Iya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, beliau kepalanya tidak terlalu tunduk ke bawah, ya, tidak terlalu tunduk ke bawah, atau tidak terlalu terangkat, dan juga tidak terlalu tunduk. Artinya di tengah-tengah. Iya. Jadi sama rata dengan punggungnya. Sama rata dengan punggungnya. Iya. Kemudian hadis yang lain, wa idza raka'a, hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Dari beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Apabila beliau rukuk, maka beliau menggenggam, ya, dengan genggaman yang yang kuat, dengan genggaman yang kuat terhadap dua lututnya. Wa farraja baina asabihi, dan beliau merenggangkan jari jemarinya. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian beliau meluruskan punggungnya. Iya. Jadi ini dalilnya. Nah, sekarang bagaimana posisi tangan? Disebutkan dalam hadis, ka'annahu qabidun alaihima, tsumma raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihima. Wa wattara yadayhi fatajafa an janbayhi. Beliau ruku seraya meletakkan dua tangannya di atas lutut, seakan-akan beliau menggenggam dua lututnya. Wa wattara yadayhi, dan beliau jadikan dua tangannya seperti busur panah. Fatajafa an janbayhi, yaitu beliau jauhkan dari punggungnya. Iya. Jadi beliau jauhkan dari punggungnya. Jadi jemaah sekalian, tangan beliau seperti busur panah. Artinya enggak lurus, tapi busur panah kan begini, bengkok ya. Jadi itu posisi tangan beliau ketika ruku. Iya, tidak lurus begini tapi apa namanya? Agak bengkok. Ya. Persis seperti busur panah. Ada gambarnya enggak sini? Ada 9. Nomor berapa, Pak? 9. Iya, tapi kurang kelihatan ya. Iya. Yang kelihatan hanya tangannya. Iya. Seharusnya kelihatan tangan, lengannya seharusnya kelihatan, sikunya agak direnggangkan dari punggung, ya. Apa namanya ini, Pak? Hah? Pinggul ya. Iya. Iya. Tapi saya mohon maaf, Pak. Mungkin saya hanya sampai di 17.05, Pak. Iya. Saya mohon maaf. Mungkin di lain waktu bisa kita lanjutkan kembali. Saya agak sedikit salah mengatur jadwal karena habis maghrib saya harus mengisi di apa namanya Kalibata City, ya lumayan jauh dari sini. Jadi mungkin 17.05, 1 menit lagi. Iya. Insya Allah bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain, sekaligus dengan prakteknya. Iya. Kita selesaikan aja ini. Iya. Jadi dua tangan beliau dijauhkan dari dua punggungnya, punggung kanan dan punggung kiri. Ini tepatnya disebut apa ini, Pak? Kalau punggung itu kan belakang ya, pinggang ya, pinggul. Iya. Jadi dijauhkan dari pinggulnya. Iya. Dua tangannya dijauhkan dari pinggulnya. Tapi jemaah sekalian, perlu juga saya ingatkan, para sahabat melihat ini ketika beliau sholat sendiri dan beliau posisinya jadi imam. Artinya apa? Itu enggak mengganggu orang di kanan kiri. Kalau seandainya kita sholat berjamaah dan itu kelihatannya mengganggu orang di kanan kiri, itu jangan dilakukan. Iya. Dan ini termasuk sunnah dalam sholat. Artinya sunnah itu kalau sampai mengganggu orang, yaitu bertentangan dengan sunnah itu sendiri. Iya. Ini posisi beliau, beliau kan imam. Jadi sahabat melihat seperti itu. Atau beliau sholat sendiri. Tapi kalau kita sholat berjamaah, maka lihat situasi, lihat kondisi. Kalau sekiranya jamaah terlalu padat, sehingga kalau kita posisi tangan seperti itu dapat mengganggu, maka jangan kita lakukan seperti itu. Iya. Jadi prinsip dalam sholat berjamaah itu adalah jangan sampai kita mengganggu saudara-saudara kita yang sedang sholat. Iya. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, wa idza raka'ta fadha' rahataika 'ala rukbatayk wamdud dhahrak. Apabila kamu ruku, maka letakkan dua tanganmu di atas dua lututmu, kemudian luruskan punggungmu. Luruskan punggungmu. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat Wabisah bin Ma'bad. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Fakana idza raka'a sawwa dhahrahu. Maka tatkala beliau ruku, beliau luruskan punggungnya. Hatta law subba 'alaihi al-ma' lastaqarra. Sampai-sampai sahabat itu mengatakan, saya lihat saking lurusnya punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai dituangkan air, air itu enggak akan mengalir, ya, karena betul-betul dia lihat lurus sekali punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kata penulis, wayat ma'innu fi ruku'ihi, dan beliau benar-benar tuma'ninah di dalam ruku'nya. Kemudian beliau ingatkan satu hadis yang sangat penting sekali dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, tatkala beliau melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Lalu apa kata beliau? Ma sallaita walau mutta mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian, ada sebuah hadis di sini peringatan bagi kita, jangan sampai kita tidak mencontoh rukuk dan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sahabat Hudzaifah melihat seseorang tidak rukuk dan sujud dengan baik. Apa kata beliau? Kamu belum sholat. Andaikan kamu mati, maka kamu mati di atas selain fitrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah ciptakan beliau di atas fitrah tersebut. Ini peringatan bagi kita jemaah sekalian untuk berusaha rukuk dan sujud kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian hadis yang terakhir di dalam poin ini, beliau menyebutkan dari Al-Bara' bin Azib. Ini tentang lama rukuk dan sujud beliau. Kata beliau, "Kana ruku'u Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa qu'uduhu baina sajdatain wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' ma khalal qiyam wal qu'ud qariban minas sawa'." Bahwasanya rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sujud beliau dan juga duduk di antara dua sujud, ya. Duduk di antara dua sujud apabila beliau dan juga apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk selain daripada berdiri dan duduk, maksudnya apa? Iktidal. Ya. Qariban minas sawa, maka apa namanya? Lamanya itu sama. Jadi beliau sebutkan di sini 4 gerakan yang namanya lamanya itu kurang lebih sama. Sujud, rukuk, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dan iktidal. Itu kurang lebih lamanya itu sama. Iya. Jemaah sekalian, kita baru sampai di poin ke berapa? Ya, 9 di gambar ya. Kalau di kitab ini baru sampai di poin 13. Saya sekali lagi mohon maaf. Saya hanya bisa sampai di sini. Mungkin bisa dijadwalkan ulang. Kita lanjutkan kembali di waktu yang lebih lapang dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Dan mungkin pada kesempatan ini sekali lagi saya mohon maaf belum bisa untuk tanya jawab, ya, karena waktu sudah sangat mepet sekali. Sekali lagi saya mohon maaf. Insyaallah taala bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan juga biar mudah-mudahan penasaran. Iya. Kalau penasaran bisa kita lanjutkan lagi insyaallah taala. Iya. Karena ini tanggung, biar sekalian penasaran. Iya. Jamaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.